bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak diberikan kepadanya ibadah. Dan semuanya batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di dalam kalimat atau di dalam doa sayyidul istighfar terdapat kata wa ana ala ahdika. Berkata al-Imam Al-Khattabi, maksud dari wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas janjimu. Maksudnya apa? Yuridu, maksudnya, ya, dimaksud dari doa itu, ucapan tersebut, ana ala ma ahidtuka alaihi wa wa'adtuka minal imani bika wa ikhlasi ta'ah laka ma stata'tu min dalik. Ini makna yang pertama, yaitu aku berada di atas perkara yang aku berjanji kepadamu, mengikat akad denganmu, minal iman, berupa keimanan, bika kepadamu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasit ta'ah laka, dan mengikhlaskan ketaatan kepadamu, mastata'tu min dalik, semampu aku dari yang tadi disebutkan, keimanan, ikhlas dalam ketaatan. Wa yahtamilu ayyurada, dan ada kemungkinan yang lain maksud dari kata wa ana ala ahdika adalah ana muqimun ala ma ahidta ilayya. Aku siap menegakkan, melaksanakan, mengamalkan apa yang engkau buat perjanjian untukku, kepadaku. Min amrika, berupa perintah darimu, ya, berupa perintahmu. Perintah untuk beriman, perintah untuk melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah yang lain. Wa mutamassikun bihi, dan aku berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh di atas keimanan, di atas keikhlasan, di atas tauhid. Wa muntajizun wa'daka, dan aku siap melaksanakan janjimu. Atau siap menunggu janjimu, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Berupa al-masubat wal ajr, berupa pahala. Kemudian wasyiratul istita'ah, dan penyebutan al-istita'ah yaitu kalimat mastata'tu, ya, wa ana ala ahdika mastata'tu, semampuku. Maknanya adalah al-i'tiraf bil-ajzi wal-qusur, yaitu pengakuan tentang kelemahan yang ada pada dirinya, wal-qusur, dan kelalaian. An kunnihil wajib min haqqihi ta'ala. Dari keberadaan perkara-perkara yang wajib tersebut dari hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mengakui lemahnya dia, lalainya dia dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi dia berusaha Berkata Al-Imam Ibn Battal, qawluhu disebutkan atau ucapan dalam hadis atau Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, yuridul ahd, yang dimaksud adalah janji, alladhi akhadahu Allahu ala ibadih, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari hamba-hambanya. Haythu akhrajahum amthal adh-dharrah atau dhar, sekiranya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka masih seperti dhar, biji, seperti biji jagung. Maksudnya, saat mereka itu masih berupa ruh, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan kepada mereka sendiri, ya, kepada manusia, bukankah aku Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kalian. Fa'aqarru lahu, maka mereka pun, manusia ini, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Inilah janji, inilah yang dimaksud di dalam hadis birububiyah, dengan rububiyah. Wa'ad'anu lahu bilwahdaniyah, dan mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wabil wa'di, dan mereka juga tunduk dengan janji tersebut. Ma qala ala lisani nabiyihi, berjanji untuk memegang apa yang dikatakan oleh para rasulnya melalui lisan para nabinya, para rasulnya. Innaman mata la yusyrik billahi syai'a, sesungguhnya orang yang mati, la yusyrik billahi syai'a, kemudian dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun. Wa adda maftarada alaih, dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ayyudkhilahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain tentang hal ini. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Man syahida anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Rasulullah wal jannatu haqq wan naru haqq, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya, dan Nabi Isa adalah hambanya dan utusannya yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan atau tiupkan ke Maryam, alqaha ila Maryam, yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan atau tiupkan ke Maryam. Wal jannatu haq wan naru haq, dan surga itu hak benar adanya, dan neraka pun hak benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke surga di atas amalan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun kalimat mastata'tu, berkata al-Imam Ibn Battal, kalimat mastata'tu i'lamun, ini merupakan bentuk pemberitahuan atau bentuk menampakkan sesuatu, ya, yang ada padanya berupa kekurangan. Makanya di sini mengatakan i'lamun li ummatihi, ini merupakan peringatan atau penjelasan kepada umatnya, anna ahadan, bahwasanya seseorang, la yaqdiru ala ityani bi jami'i ma yajibu alaihi lillah, bahwasanya seseorang ini tidak mampu melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan kepadanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walal wafa bi kamilit ta'at, dan tidak juga akan mampu melaksanakan ketaatan secara sempurna. Wa syukri 'ala ni'am, dan sempurna dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Farafaqallahu bi'ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada hamba-hambanya. Falam yukallifuhum min dhalika illa wus'ahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada mereka dari kewajiban-kewajiban, dari perintah-perintah, illa wus'ahum, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam doa ini, yaitu Sayyidul Istighfar, sangat memiliki makna yang besar, yang agung. Selain tadi mengakui beberapa perkara, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga yang lainnya, di sini juga ada kalimat mastata'tu. Ini memiliki makna yang dalam. Pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya ini tidak mampu melaksanakan seluruh perintahnya, atau bahkan seluruh yang diwajibkan kepadanya. Tidak mampu melaksanakan ketaatan secara sempurna apabila dia melaksanakan. Yang tadi, yang pertama, tidak mampu melaksanakan seluruh perintah dan kewajiban. Kemudian yang kedua, tidak mampu melaksanakan ketaatan secara sempurna, yaitu apabila ketaatan tersebut dia laksanakan. Yang bisa dia laksanakan pun tidak sempurna. Dan itulah manusia. Dan kita perlu i'tiraf, menampakkan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekurangan tersebut. Kemudian yang ketiganya, tidak bisa melaksanakan syukur dengan sebenar-benarnya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya atau kepada kita sangatlah banyak, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi syukur yang kita lakukan mungkin bisa dihitung dengan jari. Kelemahan, kekurangan yang ada pada manusia, yang ada pada kita. Maka wajib kita i'tiraf, mengakui kekurangan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara inilah yang Allah Subhanahu wa taala menyukai, sehingga ketika di akhir dari doa ini dia meminta, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, yang nanti akan kita syarah pula, aku mengakui kepadamu nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah. Nah, sehingga sebelumnya kita akui ketidakmampuan, mengakui dosa-dosa, setelah itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa tersebut diampuni. Insyaallah nanti hal itu akan kita bahas di akhir atau ketika menjelaskan kalimat tersebut. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u artinya adalah aku mengakui. Aku mengakui kepadamu bi ni'matika, dengan nikmat-nikmatmu. Di sini pengakuan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tetapi kita sedikit bersyukur kepada Allah. Di sini kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketidakmampuan dan kekurangan kita. Kemudian wa abu'u bi dzambi, kalimat wa abu'u bi dzambi ay i'tirafu aidan. Ini juga merupakan pengakuan. Maknanya di antara para ulama mengatakan la astati'u sarfuhu anni, yang aku ini tidak mampu berpaling dari dosa tersebut. Karena terbawa oleh hawa nafsu. Qala At-Thiyyibi, berkata Al-Imam At-Thiyyibi, i'tarafa awalan bi annahu an'ama alaihi walam yuqayyidhu li'annahu yashmalu anwa'al in'am. Pertama dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmatnya dan tidak dikaitkan dengan nikmat tertentu. Kenapa? Karena nikmat yang dimaksud adalah macam-macam nikmat. Karena nikmatnya banyak. Baik itu nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi juga banyak. Nikmat ukhrawi juga banyak, sehingga lebih umum. Tidak ditentukan nikmat tertentu. Summa i'tarafa bit taqsir. Kemudian dia mengakui dengan kekurangan yang ada padanya. Apa itu? Wa annahu lam yakun bi ada'i syukrih. Bahwasanya dia ini tidak mampu melaksanakan syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang banyak tetapi dia tidak mampu bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Summa balagha fa'addahu dzamban mubalaghatan fit taqsir. Kemudian dia menganggap berlebih-lebihan atau menganggap sesuatu yang besar ketika dia tidak bisa melaksanakan syukur atas nikmat-nikmat Allah, itu dianggap sebuah dosa. Karena ini merupakan kekurangan dia dalam melaksanakan syukur tersebut. Itu makna yang pertama. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmatmu terhadapku dan aku mengakui dosaku. Artinya dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya sangat banyak. Tetapi dia tidak mampu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut sehingga dikhawatirkan ini merupakan dosa. Dan bahkan sebagiannya ini adalah dosa. Karena kufur nikmat merupakan dosa. Kufur nikmat merupakan dosa. Bahkan bisa berakibat kepada dosa besar. Maka dia mengakui. Itu kesalahannya, itu dosanya. Kemudian kata Al-Imam At-Thiyyibi, wa yahtamilu an yakuna, dan ada kemungkinan maknanya, makna qawluhu abu'u laka bidzambi, yaitu kalimat abu'u laka bidzambi, aku mengakui kepadamu tentang dosaku, a'tarifu biwuqu'i dzam mutlaqa, yaitu aku mengakui terjerumusnya diriku di dalam dosa secara mutlak. Artinya dosa apapun bukan hanya berkaitan dengan syukur tadi, bukan berkaitan dengan nikmat tadi. Tetapi dosa secara mutlak, dosa apa saja, bukan hanya berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan yang dia tidak bisa bersyukur terhadap nikmat tersebut. Tetapi maksudnya dosa secara umum yang dia lakukan. Maksudnya di satu sisi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya, sementara dia ini malah berbuat dosa. Nah, hal ini diakui ketika dia membaca Sayyidul Istighfar. Ketika dia membaca Sayyidul Istighfar, maka di akhir kalimat atau di akhir doa ini, faghfirli, disebutkan faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan anna man i'tarafa bi dzambihi ghufira lahu. Diambil faedah dari doa Sayyidul Istighfar bahwasanya orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka dia akan diampuni dosanya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu hadisul if at-tawil, yaitu hadis berita bohong yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu bukan apa, penjelasannya bukan babnya. Bukan babnya kita menjelaskan hadis tersebut. Tetapi yang menjadi syahid dari hadis tersebut ada penyebutan bahwasanya al-'abdu idza atarafa bi dzambihi wa tabataballahu alaihi. Seorang hamba apabila dia mengakui dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sehingga zikir atau doa Sayyidul Istighfar yang sebelumnya atau yang di dalamnya di awal doa zikir tersebut disebutkan pengakuan-pengakuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan terhadap rububiyah Allah, pengakuan tentang uluhiyah Allah, mengakui nikmat Allah yang diberikan kepadanya, kemudian mengakui kekurangan dia, ketidakmampuan dia, atau mengakui dosa-dosanya yang dia lakukan padahal Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Dia akui dosa-dosa tersebut, kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian di akhir dia meminta ampun kepada Allah, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Maka orang yang seperti ini mengakui dosa-dosanya, ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, al-'abdu idza i'tarafa bi dzambihi wa taba, taballahu alaihi. Seorang hamba apabila dia mengakui dosa-dosanya dan dia bertobat, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menerima taubatnya. Kemudian yang terakhir ini di luar zikir tersebut, man qalaha muqinan biha. Barang siapa yang membaca zikir tersebut yaitu Sayyidul Istighfar dengan keyakinan, keyakinan terhadap apa yang dia baca, yang kita jelaskan tadi tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang pengakuan dia, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dia, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mukhlishan min qalbihi, dengan tulus, dengan ikhlas di dalam hatinya musaddiqan bisawabihi, dan membenarkan dengan pahalanya, balasannya, disebutkan dalam lanjutan hadis ini, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Kemudian disebutkan untuk melanjutkan dari atau dari kalimat fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kalimat ghafara, berkata al-imam Ibnu Mandzur, kalimat ghafara dari kata al-ghafru, dari kalimat al-ghafru yang artinya adalah at-taghtiyah, menutup, wasatar, dan menghalangi, sehingga maknanya ghafarallahu dzunubahu artinya adalah sataraha wal-ghafru al-ghufran, sataraha Allah subhanahu wa ta'ala menghalanginya dan menutupinya. Menutupi dosa-dosa tersebut. Menutupi dosa-dosa tersebut. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang innal hasanat yudhibna sayyiat, tentang tafsir ayat ini, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang makna ini. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini akan menghapus kejelekan-kejelekan. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kejelekan tersebut akan dihapus dari catatannya karena dia melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagian yang lain berpendapat, dan ini adalah pendapat yang kuat dari para ulama tafsir, bahwasanya yang dimaksud dengan menghapus kebaikan-kebaikan itu bukan menghapus kejelekan. Seorang melakukan kejelekan kemudian setelahnya dia melakukan kebaikan, maka kebaikan setelahnya akan menghapus kejelekan tersebut. Maknanya seperti apa? Maknanya nanti di yaumil qiyamah dosa-dosa tersebut tetap ditampakkan kepada pelakunya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tutup, halangi dari orang lain, tidak ada yang mengetahui dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang tersebut, kemudian menampakkan dosa-dosanya. Engkau melakukan ini dan itu, tetapi ketika engkau bertobat, melakukan kebaikan ini dan itu, maka dosa-dosa tersebut itu tertutupi. Kemudian setelah hamba tersebut mengakui dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang ditampakkan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala hapus. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa tersebut. Jadi tetap nampak dalam catatan, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tutupi. Allah subhanahu wa ta'ala halangi orang lain mengetahuinya. Yang intinya sama, tetapi dari makna yang kedua ini, yaitu pendapat yang kedua ini, ada hikmah di balik itu. Apa? Yaitu seorang hamba ketika ditampakkan kepadanya dosa-dosanya, kemudian dia mengakui dosa-dosa tersebut, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan, menghapusnya, maka dia akan merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menepati janjinya. Ketika dia bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala menghapusnya, menghilangkannya. Ketika dia berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa tersebut. dan dia juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Zat yang Maha Pengampun. Namun sebelum dihapus, Allah tunjukkan dulu kepadanya, dan hikmahnya adalah dia akan mengetahui benar-benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah syarah dari zikir Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca di pagi hari dan di sore hari. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Apabila ada kata-kata yang salah, tentunya ini datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Apabila ada yang benar, maka datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.